Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Qa'idatul Rabi'atu, kaedah yang keempat. Wahiyal Akhiratu, dan ini adalah kaedah yang terakhir. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina alladhina bu'itha ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Wasababu fi dzalika wadihun, dan sebabnya jelas. Anna Allah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru. Bahwasanya Allah jalla wa ala telah mengkhabarkan bahwa orang-orang musyrik terdahulu memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata apabila perkara yang menimpa mereka semakin sulit, apabila mereka ditimpa kesulitan. Fala yad'una ghairallahi azza wa jalla, maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasy syada'idi illallahu, karena mereka mengetahui bahwasanya tidaklah menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kemadaratan menimpa kalian di daratan, lenyaplah segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali Allah semata. Maka tatkala Allah azza wa jalla kemudian tatkala Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Dan manusia sangat banyak mengingkari kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Dan apabila ombak meliputi mereka seperti naungan-naungan, mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan amalan hanya kepadanya semata, yakni mukhlisina lahud du'a, yaitu mereka memurnikan doa hanya bagi Allah semata. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa fil ayatil ukhra, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka ke daratan, di antara mereka ada yang bersikap pertengahan. Dan pada ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, maka tatkala Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka kembali berbuat kesyirikan. فَالْأَوَّلُونَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ. Maka orang-orang terdahulu berbuat syirik di waktu lapang. يَدْعُونَ الْأَصْنَامَ وَالْأَحْجَارَ وَالْأَشْجَارَ. Mereka berdoa kepada patung-patung bebatuan dan pepohonan. أَمَّا إِذَا وَقَعُوا فِي شِدَّةٍ وَأَشْرَفُوا عَلَى الْهَلَاكِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْعُونَ صَنَمًا وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا فِي أَيِّ مَخْلُوقٍ. Adapun apabila mereka terjatuh ke dalam kesulitan dan mereka hampir ditimpa kebinasaan, maka sungguh mereka, orang-orang musyrik tersebut, tidak berdoa kepada patung, tidak pula kepada pohon, tidak pula kepada batu, tidak pula kepada makhluk apapun. Wa innama yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. فَإِذَا كَانَ لَا يُخَلِّصُ مِنَ الشَّدَائِدِ إِلَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَكَيْفَ يُدْعَى غَيْرُهُ فِي الرَّخَاءِ. Maka apabila tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah Jalla wa'ala semata, lalu bagaimana kemudian dipanjatkan doa kepada selain Allah di waktu lapang? Amma musyriku hadzal zamani, ya'ni al-mutaakhirin alladhina hadatha fihi musyriku min hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati, فَإِنَّ شِرْكَهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, yaitu orang-orang belakangan, yang muncul pada mereka kesyirikan dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini, maka sesungguhnya syirik mereka terus-menerus, baik di waktu lapang maupun di masa sulit. لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة. Mereka tidak memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata, tidak pula dalam keadaan sulit. بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفعي وغير ذلك. Bahkan semakin sulit perkara yang menimpa mereka, semakin parah kesyirikan mereka dan seruan mereka kepada Hasan dan Husain, Abdul Qadir Al-Jailani, Rifa'i dan yang selainnya. Hada syai'un ma'rufun. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Wa yudhkaru anhum al-ajaibu fil bihari. Dan disebutkan tentang mereka perkara-perkara yang menakjubkan di lautan, yaitu dikisahkan. Annahum idza stadda bihimul amru sara yahtifuna bi asma'il awliya'i was-salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi 'azza wa jalla. Bahwasanya mereka, orang-orang musyrik belakangan, apabila semakin sulit perkara yang menimpa mereka, maka jadilah mereka menyeru nama-nama para wali dan orang-orang saleh, dan mereka beristighatsah kepada para wali maupun orang-orang saleh tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Lianna du'at al-batil wad-dalal yaquluna lahum. Karena sesungguhnya para penyeru kebatilan dan kesesatan berkata kepada mereka, nahnu nunqidukum minal bihari, kami akan selamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum syai'un, ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidukum. Maka apabila sesuatu menimpa kalian, serulah nama-nama kami, panggillah nama-nama kami, dan kami pun akan selamatkan kalian. Kama yurwa hadha an masyayikh at-turuq as-sufiyyati, sebagaimana hal ini diriwayatkan dari para masyayikh tarekat-tarekat sufi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa nukmil ma baqiya fi darsil khamis insyaallah. Kita selesaikan kitab ini hari Kamis insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan mohon disiapkan kitab kasus syubhat untuk hari Sabtu insyaallah ta'ala, dan nanti insyaallah akan kita bagikan ringkasan kasus syubhatnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhalu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.